Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsiran amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan Syarah Bulughul Maram yang pada kesempatan malam hari ini sampai kepada hadis Al-Mughirah Ibnu Su'bah radhiyallahu anhu. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah wa anil Mughirah Ibnu Su'bah radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kana yaqulu fi duburi kulli salatin maktubatin la ilaha illallahu wahdah la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir Allahumma la mani'a lima a'taita ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد متفق عليه di dalam sahih al-Bukhari hadis ini terdapat pada nomor 844 kemudian di dalam sahih Muslim terdapat pada hadis nomor 593 Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menukilkan hadis dari sahabat Al-Mughirah bin Su'bah radhiyallahu anhu yakni berkenaan dengan hadis zikir-zikir ataupun azkar termasuk salah satu zikir dari zikir setelah menunaikan salat fardu. Dari Al-Mughirah bin Su'bah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kana yaqulu, beliau mengucapkan, fi duburi kulli salatin maktubatin, di akhir atau setelah selesai salat, setiap salat maktubah, salat fardu, maksudnya salat yang lima waktu. Beliau mengucapkan la ilaha illallah wahdah la syarikalah. La ilaha illallah wahdah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah saja. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Lahul mulku, Allah yang memiliki kerajaan. Walahul hamdu, Allah yang memiliki puji-pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia Allah berkuasa atas segala sesuatunya. Allahumma la mani'a, ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah. Lima a'taita, apabila Engkau memberi. Wala mu'tiya, maka tidak ada yang bisa memberi, tidak ada yang bisa memberi lima mana'ta, bila Engkau mencegahnya. Wala yanfa'u, dan tidaklah bermanfaat, dzul jaddi, orang yang memiliki kemuliaan, minkal jadd, karena kemuliaan itu adalah dari Engkau. Penjelasan dari Al-Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, qala fi hadzal hadithi, hadis ini, wa ma ba'dahu, dan hadis yang setelahnya nanti, ya, jadi mulai hadis ini dan hadis-hadis yang berikutnya, bayanul azkar, menjelaskan tentang al azkar, yaitu zikir-zikir. allati tuqalu ba'da salawat, ba'da salawatil mafrudah, yang diucapkan, zikir-zikir yang diucapkan, ba'da salawat al-maktubah, setelah salat wajib, salat lima waktu, salat fardu. Qala wahiya adhkarun azimatun, dan zikir-zikir setelah salat lima waktu itu adalah zikir-zikir yang azimah, yang sangat agung, sangat besar. Yang bagil muhafadatu alaiha, maka hendaknya setiap orang muhafadah untuk menjaga zikir-zikir tersebut, ya, maksudnya untuk senantiasa melaksanakan zikir-zikir setelah salat lima waktu. Lima fihi, karena di dalam zikir-zikir itu minal fadlil azim, terdapat al-fadl, keutamaan, al-azim, yang sangat besar. Di dalam zikir-zikir yang diucapkan setelah sholat lima waktu itu mengandung keutamaan yang sangat besar. Walima fiha, dan di dalam zikir-zikir itu pun terdapat min ta'zimillahi subhanahu wa ta'ala, terdapat pengagungan, mengandung pengagungan, pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walima fiha, dan di dalam zikir-zikir itu pun ya, min i'tiraf, adanya pengakuan, al-abad bitaksir, yaitu pengakuan seorang hamba bitaksir, tentang kekurangan dirinya, tentang keadaan dirinya yang serba memiliki kekurangan, serba memiliki keterbatasan, serba memiliki berbagai macam perkara yang lemah pada dirinya. Fal'abadu da'iman, maka seorang hamba itu selalu dan selalu bihajatin, selalu dan selalu membutuhkan ila zikrillah, untuk selalu ingat kepada Allah. Wa bihajatin ila du'a, demikian juga seorang hamba itu selalu membutuhkan kepada doa. Wa adbaru salawati madhannatul ijabah, dan akhir-akhir daripada sholat, artinya zikir-zikir atau doa-doa yang diucapkan setelah selesai sholat, di penghujung akhir sholat, ya, adbaru salawat, di penghujung akhir daripada sholat-sholat tersebut, madhanatul ijabah, adalah tempat yang diduga kuat, itu adalah ijabah, dikabulkannya doa. Faiza ata bihadihil adhkar, maka apabila seseorang kemudian mengamalkan zikir-zikir, wahadihil ad'iyah, dan doa-doa ini, ya, doa-doa ini, ba'dal faragi minas salati, ya, yaitu setelah menunaikan salatnya, fa innaha, maka sesungguhnya takunu mukammilatun li salatihi, maka zikir-zikir doa-doanya itu merupakan bentuk penyempurna dari salat yang ia lakukan. Jadi kalau kita perhatikan, zikir itu pun doa. Karena doa itu ada dua macam. Doa ibadah, ya, doa masalah. Doa ibadah itu seseorang yang berzikir seperti bertahlil, ya, kemudian bertasbih, bertahmid, itu dia sedang berdoa. Doa yang disebut oleh para ulama disebut doa ul ibadah. Adapun doa al masalah, doa permohonan, seperti misalnya doa sebagaimana permohonan atau hajat kita, kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya doa mohon untuk diampuni dosa-dosa, doa mohon untuk diberikan keberkahan hidup, keberkahan usia dan seterusnya. Itu adalah bentuk doa masalah. Jadi, selesai kita menunaikan zikir, adhkar, setelah selesai menunaikan sholat, Kemudian ya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menuntunkan untuk tidak segera mengangkat tubuh kita untuk meninggalkan tempat di mana kita sholat. Tetapi hendaknya kita sejenak duduk untuk melakukan zikir-zikir, menunaikan doa-doa yang dituntunkan di dalam syariat. Kenapa demikian? Sebagaimana tadi dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, karena azkar yang dituntunkan oleh Nabi azimah, zikir-zikir yang sangat agung. Ya, yang kalau kita hayati, Masya Allah, yang kalau kita fahami maknanya, kita hayati artinya, luar biasa. Itu akan memberikan spirit, memberikan sesuatu yang sangat luar biasa, mempengaruhi, menimbulkan asar ke dalam jiwa kita, ke dalam hati kita. Ya, jadi pelajari benar makna-makna zikirnya. Seperti ini misalnya, kalimat zikir yang kita baca hadis ini. Ada kalimat Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak akan, tidaklah bisa tercegah dari apa yang engkau berikan. Ya. Allahumma la mani'a, tidak ada yang bisa mencegah lima a'taita apabila engkau memberi. No. Kalau kita fikirkan benar, kalau kita hayati benar, Masya Allah. Ya. Ini menumbuhkan satu sikap optimis kepada diri kita. Kenapa? Ya kalau Allah sudah menghendaki, 1000 orang berupaya untuk mencegah kita, tidak akan bisa. Ya. Sekian banyak orang mencegah untuk menghalang-halangi rezeki yang sampai kepada kita misalnya, tidak akan bisa. Ya. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang akan bisa mencegah lima a'taita apabila engkau memang memberi, ya. Begitu juga sebaliknya, wala mu'tiya, dan tidak akan bisa ada yang memberi lima mana'ta apabila engkau mencegahnya. Wah, kalau ini dihayati benar, optimis hidup kita. Ya, optimis hidup kita, ya. Jadi kita akan hidup ini memandang, ya, tidak ada lagi misalnya orang kita jualan nasi uduk, terus di sampingnya ada yang jualan lagi nasi uduk, kemudian kita katakan, wah ini menyaingi kita. Tidak ada. Ya, tidak ada. Tidak akan ada. Apa maksudnya? Kalau kita yakin dengan zikir ini, Allahumma la mani'a lima a'taita, tidak ada yang bisa mencegah. Jangankan seorang pedagang nasi uduk di samping kita yang kita berjualan di situ, ya, 1000 penjual uduk mengeliling kita, kalau Allah sudah memberi rezeki kepada kita, tidak akan bisa ada yang menghalangi. Dahsyat sekali kalau kita merenungi, memahami, ya, perkara-perkara yang demikian ini. Itu salah satu contoh saja bagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala ini, wahia adkarun azimatun. Karena di dalam zikir-zikir itu ada perkara-perkara yang zikir-zikir yang sangat agung yang akan menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang sangat optimis di dalam menghadapi kehidupan ini. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yang bagi al-muhafazah alaiha, hendaknya dijaga zikir-zikir itu, jangan ditinggalkan, jangan disepelekan, ya, apalagi keperluan-keperluan kita banyak, duduklah sejenak untuk berzikir, selesaikan zikirnya, jangan kemudian tergesa-gesa, wah ini saya ada keperluan, wah ini, barang sejenak, insya Allah zikir itu tidak lebih dari 1/4 jam, ya, kecuali zikirnya sambil ngantuk terus tidur, bablas sampai 20 menit, nah itu, kan ada yang seperti itu, jadi jangan sampai kita melalaikan zikir-zikir yang seperti ini. Qala wa takunu aidan, juga zikir-zikir tersebut fursah, menjadi satu bentuk kesempatan, li raf'i hawaij, untuk mengangkat, menyampaikan kebutuhan-kebutuhan kita ila rabbihi kepada Rabb-nya. Ya, untuk menyampaikan kebutuhan-kebutuhan seorang hamba kepada Rabb-nya. Fi waqtin, dalam satu waktu, huwa madhonatul ijabah, yang waktu itu diduga kuat merupakan waktu diijabahinya doa, waktu dikabulkannya doa. Qala fayambagi at-ta'aruf ala hadhil adkar, maka hendaklah untuk senantiasa ya mengetahui terhadap zikir-zikir ini, wal muhafadzah ala itiyani biha, dan menjaga pelaksanaan daripada zikir-zikir ini di dalam selesai menunaikan salat lima waktu. Qala fa qawluhu tuhuri kulli salatin. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam hadis ini disebutkan duburin kulli salatin. Ya. Al muradu bihi ba'da shalah. Yang dimaksud dubur di sini adalah ba'da shalah, setelah seseorang menunaikan salat. Artinya setelah seseorang mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi, tengok kanan. Assalamualaikum warahmatullahi, tengok kiri. Ya. Jadi setelah selesai sholat, kemudian ia berzikir. Waduburu syai'i, ya, kalimat dubur di sini, duburu syai' mu'akhkharah, yaitu sesuatu yang di akhir, sesuatu yang di belakang. Sesuatu yang di belakang, sesuatu yang di akhir. Maka ya, pengertian dubur dalam bahasa Arab, kalau di Indonesia dubur udah menyangkut ta'yin tertentu ya. Artinya dubur yaitu bagian, ya, bagian kalau di kedokteran itu bagian anus begitu. Tapi maksud dubur adalah bagian belakang. Bagian belakang manusia itu adalah dubur. Wa kubul, lawan daripada dubur adalah kubul. Ya. Kubul syai, ya, muqaddamah. Artinya sesuatu yang kubul, artinya sesuatu yang di depan. Sesuatu yang di depan. Qala wa yutlaqud dubur, dimutlakkan dengan kalimat dubur, wa yuradu bihi makana abad, makana abdu syai, yaitu yang dimaksud adalah manakala makana ba'da syai, yaitu sesuatu yang dikerjakan setelah. Ya. Artinya setelah sesuatu, maksudnya begitu. Makana ba'du syai, apa yang setelah sesuatu itu namanya dubur. Apa yang setelah selesai sholat, kemudian zikir. Nah, zikir ini termasuk bahagian daripada dubur sholat. Qala wa ba'dul farad minhu, atau segala sesuatu yang telah selesai ditunaikan. Ya, selesai sholat, kemudian azkar. Nah, azkar ini di bagian dubur, karena ditunaikan setelah selesai sholat. Qala wa huwal muradu huna, maka yang dimaksud di sini, yaitu inilah yang dimaksud dubur di sini. Qala li anna qawlahu, karena sungguhnya, ya, sabda Nabi SAW, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. La syakka, maka tidak ada ragu lagi. Bi annal muradu bihi makana ba'du shalah, maka tidak ragu lagi yang dimaksud ya dubur di sini adalah maknanya ba'du shalah, setelah salat fardu itu selesai dilaksanakan. Qala wa amma qauluhu, adapun di dalam hadis itu disebutkan Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah tidak ada yang bisa mencegah lima a'taita, apabila engkau telah berkehendak untuk memberi. Ya. Ila akhirih, sampai akhir daripada hadis tersebut, fahada huwa muhtamil ayyakuna fi akhiri sholah. Itu, maka ini adalah kemungkinan yang terjadi di akhir sholat. Au annahu yakunu ba'dal faragi minha, atau bisa ditunaikan atau terjadi setelah selesai sholat. Kemudian kalimat la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi illallah, kecuali illallah wahdah, kecuali hanya Allah saja. La syarika lahu, tidak ada syarikah, tidak ada sekutu lahu bagi Allah. Lahul mulku, Allah lah yang memiliki kerajaan. Wa lahul hamd, dan Allah lah yang memiliki segenap puji-pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah ala kulli syai', atas segala sesuatunya. Qadirun, berkuasa, menguasai. Qala fa hadhihi ibaratun azimatun, maka ini adalah bentuk ungkapan yang sangat agung. Fiha, di dalam ungkapan tersebut, kalimatut tauhid, terdapat kalimat at-tauhid, kalimat pengesaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kalimatul ikhlas, dan di dalam zikir itu pun terdapat kalimatul ikhlas. Artinya ikhlas yaitu memurnikan pengesaan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memurnikan peribadahan hanya ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahia qawluhu, yaitu ucapan atau kalimat la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi illallah, kecuali hanya Allah. Qala Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah. Lima a'taita, apa yang engkau berikan. Dari apa yang engkau berikan. Kepada apa yang engkau berikan. Fihi, di dalam kalimat ini, i'tiraf, adanya pengakuan. Pengakuan bi anna ma qadahu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya apa yang telah Allah tetapkan, Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan, ya, menetapkan untuk hambanya, fa innahu la mani'a bihi, maka sungguhnya tidak akan ada yang bisa mencegah. Jadi ini kalimat la mani'a, ya, lima a'taita, maknanya apabila Allah sudah menetapkan, ya, maka tidak akan ada yang bisa mengubah, tidak ada yang bisa mencegah, tidak ada yang bisa menghalang-halangi, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bagi hambanya. Fala ahad, maka tidak ada seorang pun, yastati'u, yang mampu, ayyamna'a atau Allah, yang akan mencegah, menghalangi, tidak akan ada yang bisa mampu untuk menghalangi, mencegah pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau sudah Allah yang memberikan, maka tidak akan ada yang bisa untuk kemudian mencegah. Ya. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi lima mana'ta, apabila dari apa-apa yang engkau cegah, dari apa-apa yang Allah cegah. Ya. 1000 orang berusaha untuk menolong, tapi kalau Allah mencegah, tidak ada yang bisa untuk berbuat apapun. Wa hadza qaulihi, dan kalimat wala mu'tiya lima mana'ta, tidak ada yang bisa memberi dari apa yang engkau cegah bila engkau mencegahnya. Ya, tidak ada yang bisa memberi kepada seseorang, kepada hamba-hambanya, bila Allah mencegahnya. Maka kalimat ini sama dengan perkataan atau firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Fatir ayat kedua. Ma yaftahillahu linnas, ya, birrahmatin falamumsikalaha, wa ma yumsik falamursilalahu min ba'dih. Ya, tiada-ada apa yang Allah bukakan bagi manusia, min rahmatin, dari rahmatnya, fala mumsik laha, maka tidak ada yang bisa menahan rahmah tersebut. Ya, jika Allah akan memberikan rahmat kepada manusia, kepada hambanya, maka fala mumsika laha. Fala mumsika laha. Maka tidak ada yang mampu untuk menahan rahmat tersebut. Tidak ada yang mampu untuk menahan kasih sayang Allah tersebut. Wa ma yumsik, dan apa yang ditahan, fala mursila lahu min ba'di. Maka tidak ada yang bisa mengirim setelahnya. Ini surat Fatir ayat ke-2. Wa kama fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kalimat wala mu'tiya lima mana'ta, sebagaimana terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis ni Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis sahih riwayat Ahmad, At-Tirmidzi dan ya. Apa itu hadisnya? Hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa alam, ketahuilah oleh engkau, annal ummata, sesungguhnya umat, artinya sekelompok manusia, lawijtama'u, apabila sekelompok manusia ini sudah berkumpul, ala ayyan fa'uka bisyai'in, untuk memberikan manfaat ya sesuatu kepada dirimu, untuk bisa memberikan manfaat kepada dirimu, memberikan sesuatu manfaat pada dirimu, lam yanfa'uka, niscaya mereka orang-orang yang sudah berkumpul ini tidak akan bisa memberikan manfaat kepada dirimu, illa kecuali bisyai'in qad katabahu Allahu laka, kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan bagi dirimu. Artinya sesuatu yang telah Allah takdirkan, sesuatu yang telah Allah tetapkan untuk dirimu. Ya. Walau ijtama'u, demikian juga apabila sekelompok orang itu sudah berkumpul, bersatu padu, ala ayyadurruka, untuk ya bisain, untuk memberikan sesuatu yang membahayakan, memberikan mudarat dengan sesuatu kepada dirimu, lam yadurruka, niscaya mudarat itu tidak akan bisa menimpa dirimu, illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaik, kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan atas dirimu. Ya, jadi optimis sekali. Ya. Dikepung oleh pasukan musuh, kalau Allah belum tetapkan mati, tidak akan mati. Ya. Maka ya, para sahabat berani sekali berjuang. Kalau memang belum ada ketetapan mati, ya tidak akan mati. Khalid bin Walid ya selalu bertempur dan menginginkan ia meninggal dunia di medan pertempuran, tapi tidak juga mati, barisan terdepan. Wah, pokoknya inginnya mati di medan tempur, tapi qadarullah, Allah tetapkan meninggalnya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, meninggalnya di atas tempat tidur. Ya, meskipun perang di sana, perang di sini, inginnya mati di pertempuran. Ya, qadar Allah, Allah takdirkan meninggalnya bukan di medan tempur, tapi di atas tempat tidur. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.